Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir tidak ada orang yang berpikir bahwa setiap orang yang menjalani hidup itu sebenarnya sedang melakukan perjalanan untuk meneliti dirinya, meneliti jalan yang dilaluinya, meneliti arah yang ditempuhnya, serta meneliti tujuan yang akan dicapainya. Oleh karena kerja penelitian diri ini tidak disadari, maka yang terjadi adalah ketidaktepatan langkah di dalam bekerja, di dalam mengambil keputusan, atau di dalam memperjuangkan sesuatu. Manusia modern melangkah tanpa kegelisahan atas caranya melangkah, atas benar salahnya jalan yang ia langkai, serta atas sasaran atau target yang setengah mati ia perjuangkan. Maka di dalam disposisi seperti itu, bahkan tidak hanya disposisi tapi juga dislokasi dan disorientasi, maka setiap jengkal langkah manusia modern sebenarnya penuh potensialitas untuk berada di titik koordinat kesesatan. Akan tetapi karena orang yang tersesat rata-rata tidak paham bahwa ia sedang tersesat, maka sisa hidupnya bisa dijalaninya dengan kebahagiaan ala kadarnya, dengan cara menghibur diri melalui pencarian konsumsi-konsumsi sepele. Punya mobil, gaji naik, gadget, baju indah, jas, dasi, menang pemilu, menjadi pejabat, eksis sebagai ustad, populer di lingkup pergaulannya, gengsi-gengsi kecil yang ditaruh di dalam hati dengan memantap-mantapkan diri. Sungguh, pemahaman tentang ihsan bisa sangat membukakan jendela baru bagi beliau-beliau atau kita-kita yang semacam itu.